Waktu kecil tidak diakekahkan oleh orang tuanya. Orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal? Enggak dijelaskan. Sudah meninggal. Baik. Kita harus tahu dulu hukum akekah itu sunnah, enggak wajib. Kecuali dinazarkan, ya, atau ditunjuk kayak tadi. Ini kambing ini saya akekahkan untuk anak saya, wajib tadi. Atau dinazarkan. Saya kalau punya anak laki-laki, saya akan nazar akekah kambing 100, ya 100 kan. Akekah apa dia nazarkan karena jadi wajib. Tapi kalau enggak dinazarkan atau enggak ditunjuk kambingnya, hukumnya sunnah. Sunnah bagi orang tua yang mampu. Itu akekah. Sampai kapan? Sampai anak itu baligh. Bukan sampai anak itu bekerja, enggak, sampai baligh. Jadi begini, kalau anak itu lahir, sunnahnya memang jangan sampai melebihi seminggu dari kelahiran. Anak tersebut kita akekah. Kalau laki-laki kambing 2 ekor, kalau perempuan kambing 1 ekor. Itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu seminggu, mana biaya persalinan mahal itu. Enggak mesti seminggu, tunggu sampai mampu. Oh, mampunya anaknya sudah umur 4 tahun. Enggak apa-apa, masih sunnah karena belum baligh. Begitu anaknya sudah baligh, orang tuanya masih belum mampu misalkan. Maka enggak sunnah dan tidak berdosa. Kan sunnah. Enggak berdosa sudah. Lepas tanggung jawab orang tuanya. Mengapa? Karena memang sampai anak itu baligh belum diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Belum diberikan rezeki. Sudah selesai. Tapi nanti kalau misalkan setelah baligh, orang tuanya tiba-tiba ada rezeki lebih, rezeki nomplok, pengen akikahkan anaknya, boleh apa tidak? Boleh. Boleh, tapi enggak tetap dapat pahala. Cuman enggak diharuskan, enggak ada tanggungan harus lagi gitu. Harus yang bersifat sunnah ya. Enggak ada tanggung karena udah baligh. Jadi kalau baligh pun kalau sudah baligh, kalau sudah ada rezeki lebih, orang tuanya enggak mau mengakikahkan anaknya, enggak apa-apa. Ya, karena hukumnya sunnah. Nah, nanti misalkan kalau anaknya sudah mampu, boleh enggak dia mengakikahkan dirinya sendiri? Umurnya udah 30 tahun. Boleh. Karena apa? Karena orang tua saya dulu belum mengakikahkan saya. Karena alasannya mungkin kurang mampu atau lain. Boleh apa tidak mengakikahkan diri sendiri? Boleh. Hukumnya boleh. Tapi jika berhadapan dengan kurban, dahulukan kurban dulu. Ini bentar lagi kan Idul Adha ini. Saya mau akikah apa kurban ya? Akikah apa kurban ya? Dua-duanya kan sama-sama sunnah. Akikah sunnah, kurban juga sunnah. Dahulukan kurban. Mengapa? Karena sebenarnya akikah itu walaupun sunnah, kita sudah enggak ada tanggung jawab. Karena akikah itu adalah urusan orang tua, bukan urusan kita sebenarnya. Itu urusan orang tua. Hanya saja kalau orang tua enggak mampu ya kita enggak dapat, enggak ada tanggungan. Tapi kalau kurban, kalau kita mampu, itu tanggungan kita. Urusan kita, maka dahulukan kurban. Baru setelah kita bayar kurban, lepas hari raya kurban, barulah kalau ada rezeki kita akikahkan diri sendiri. Jadi jawabannya, boleh tidak mengakikahkan diri sendiri? Boleh. Tidak ada larangan. Hukum akikah itu bagaimana? Sunnah sampai kita baligh. Kalau sudah baligh, tidak ada tanggungan lagi bagi orang tua. Boleh kita akikah diri sendiri? Tapi karena sekarang mau mendekati suasana Idul Adha, maka dahulukan dulu Idul Adha. Apa? Kurban. Kecuali kalau dia mampu. Akikah dia mampu, kurban juga ya gak apa-apa. Sekarang akikah dulu, nanti saya kasih lagi Ustaz. Idul Adha kurban, tenang saja. Si kambingnya banyak. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau misalkan kambing cuma satu, rezeki pas-pasan, dahulukan kurban dulu. Nah sebenarnya, akikah itu kan bagi yang mampu. Memang sunnahnya pakai kambing. Kenapa laki-laki 2? Karena laki-laki itu fisiknya kuat. Tanggung jawabnya lebih berat. Beda sama perempuan kan. Kalau misalkan ada yang tersinggung ya coba angkat beton gitu kan, beda. Nah, itu hikmah 2 sama 1. Karena laki-laki tanggung jawabnya lebih berat daripada perempuan. Dikasih 2 kambing. Kalau kita gak mampu kambing, misalkan anak laki-laki gak mampu 2 kambing, boleh gak 1 kambing? Boleh. 1 kambing dulu, satunya nyusul. Boleh. Utang. Kalau misalkan satunya nyusul, nyusul-nyusul gak ada rezeki juga, ya selesai. Namanya juga gak mampu. Karena hukumnya sunnah. Nah, kalau gak mampu kambing, sebenarnya ada ulama yang memperbolehkan pakai ayam. Boleh. Kalau tidak mampu. Jangan saya mampu, tapi Habib Ali bilang boleh pakai ayam aja lah. Hemat ekonomis, ya gak boleh. Bagi yang tidak mampu, termasuklah pendapat Ibnu Abbas. Mengatakan boleh pakai ayam. Kalau tidak mampu. Pengen akikah, gak mampu. Pengen betul, boleh pakai ayam. Gak mampu beli ayam, sampai beliau nyebut apa? Boleh pakai telur ayam. Gak mampu beli ayam ini. Pengen akikah anak, telur ayam aja. Boleh? Boleh. Kalau tidak mampu. Kalau mampu ya jangan telur ayam. Pelit namanya itu. Gak dapat sunnah, gak dapat pahala. Allah tuh maha tahu, gak bisa kita menipu Allah. Wa makaru wa makar Allah. Allah tahu ya, kalau kita tidak mampu, mampunya beli ayam, ya beli ayam. Kalau gak mampu beli ayam, beli telur. Tapi kalau mampu kambing, ya kambing. Jangan nanti mampu kambing, mumpung ada Habib Ali bilang pakai ayam aja dah. Kan lumayan uangnya, murah. Oh, gak bisa. Ini hanya khusus yang tidak mampu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ibu mau akikah, tapi saya gak ada duit nih beli kambing. Boleh gak ngutang? Oh, gak perlu ngutang, tinggal beli ayam aja. Apa susahnya? Nah, cuman nanti bedanya, kalau akikah pakai ayam, ada lebih-lebih kambing, ya dia nanti akikah lagi pakai kambing. Tapi kalau misalkan gak ada lebih-lebih buat beli kambing, ya sudah, cukup. Dia sudah dapat, dia sudah lepas tanggung jawab akikahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.